Bapak, Ibu, Karin lulus SMK. Oi anakku berjilbab ungu, cantik manis jaulat bulu. Ini hari kelulusanmu, itu siapa pakai baju biru? Nikah yuk. Anakku jangan tergoda dulu, nikah itu harus pikir dulu. Lihat dulu calon pasanganmu, sudah kerja atau main game melulu. Anakku sayang jangan buru-buru, dengarin dulu nasihat ibumu. Apakah dia menjalankan sholat lima waktu? Anakku sayang jangan dulu, nikah itu harus pikir dulu. Lihat dulu calon pasanganmu, sudah kerja atau main game melulu. Anakku sayang jangan buru-buru, dengarin dulu nasihat ibumu. Apakah dia menjalankan sholat waktu? Anakku sayang jangan mau dulu, dengarin dulu nasihat bapamu. Cari yang soleh, yang pasti seiman denganmu. Game on, ya. Yeah. Hey boy, kamu udah kerja apa masih main game, boy? Jangan sampai kau bawa anakku jadi melarat. Yo, yo. Jangan lupa salat zuhur asal maghrib bisa subuh. Yo, yo. Baru bapak rinduin kamu jadi menantu. Anakku sayang jangan buru-buru, dengarin dulu nasihat ibumu. Apakah dia menjalankan sholat lima waktu? Pasti seiman denganmu.